Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya tadi main ayunan karena sedang nunggu teman. Teman ditunggu lama belum datang. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian manusia kalau dalam menunggu, mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Yang pertama mungkin merenung. Yang kedua ada yang main handphone. Yang ketiga ada yang melihat orang lalu lalang jalan. Yang keempat ada yang main musik. Yang kelima ada orang yang berkenalan dengan teman-teman sepenungguannya. Dan berbagai macam cara orang untuk menghilangkan waktu dan membunuh waktu dalam menunggu. Seperti yang saya lakukan tadi adalah berleha-leha. Daripada saya stres menunggu lama, saya berleha-leha. Tetapi para pemirsa, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita bisa di dalam menunggu juga mendapatkan pahala, yaitu dengan menunggu tersebut diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan zikir-zikir yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang menunggu harus diisi dengan zikir kepada Allah? Ataupun dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Karena proses menunggu, sebagian orang mengatakan al-intidhar nisful a'lam. Menunggu adalah setengah dari siksa. Tapi ketika lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, ketika kita menunggu, ketika hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunggu, maka kita akan merasakan kelezatan tersendiri, ketenangan, kenyamanan, sehingga proses menunggu tersebut tidak menjadi sesuatu yang membosankan dan merupakan penyiksaan terhadap orang yang menunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati akan tenang. Semoga setelah ini menunggu kita senantiasa diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunggu dan selamat berzikir untuk mengisi waktu penungguan Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.